Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pagi hari yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita semua telah mendengarkan kajian yang sangat berharga dari ustaz kita Al-Ustaz Luqman Ba Abduh hafizahullah taala, seputar terorisme dan bahaya radikalisme dalam kehidupan beragama ini, pembahasan yang sangat tepat dan harus diketahui oleh setiap muslim ataupun muslimah, mengingat masa yang kita hidup saat ini merupakan masa yang penuh dengan fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Fitnah syubhat berupa kerancuan-kerancuan berfikir, penyimpangan-penyimpangan di dalam memahami dinul Islam, kesalahan-kesalahan dan kesesatan di dalam beramal dengan apa yang ia yakini bahwa itu bagian dari Islam. Fitnah syahwat dalam bentuk gemerlapnya kehidupan dunia yang terkadang dengan dahsyatnya fitnah dunia ini tidak terasa sedikit demi sedikit seseorang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang merasa akan hidup selama-lamanya di dunia. Seseorang lupa bahwa sesaat lagi, manakala Allah mencabut nyawanya, akan berada dalam alam barzakh, alam kubur, yang di sana terdapat nikmat kubur dan terdapat azab kubur. Berikutnya, di hari berbangkit, yaumul qiyamah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan sekecil apapun, kelak dia akan melihatnya dalam catatan amalnya dan akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa mengerjakan sekecil apapun dari keburukan, kelak dia pun akan melihat dalam catatan amalnya dan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fitnah syahwat, ketika seseorang mendapatkan karunia rizki yang banyak, terkadang manakala ilmu yang dimilikinya sangat minim, yang pada awalnya dia hanyut dalam fitnah syahwat, dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kemudian dengan minimnya ilmu masuk dan tersusupi pemikiran-pemikiran sesat, masuk syubhat. Dua fitnah sekaligus menyambar orang tersebut. Pada awalnya fitnah syahwat, berikutnya fitnah syubhat. Akhirnya harta yang ia miliki justru untuk kepentingan-kepentingan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendanai para teroris, untuk mendanai berbagai kegiatan-kegiatan teror yang sangat meresahkan kaum muslimin secara khusus dan umat manusia secara umum. Demikianlah sedikit gambaran tentang masa yang hari ini kita hidup padanya. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat benar-benar sangat berbahaya dan sangat mengancam kehidupan kita. Tidak ada jalan lain untuk kita bisa selamat dari dua fitnah ini, untuk kita bisa selamat dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan dari an-nar, azab api neraka. Allah masukkan ke dalam al-jannah. Allah karuniakan nikmat husnul khatimah, melainkan dengan kembali kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada jalan generasi terbaik umat ini, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang terjadi pada hari-hari ini dari gerakan teror yang dilakukan oleh para teroris dengan berbagai bentuknya yang tadi telah dijelaskan oleh Ustaz kita, Ustaz Luqman Ba'abdu. Sesungguhnya laisat walidatul asr, bukanlah sesuatu yang muncul pada hari ini saja. Semua pergerakan yang ada, modelnya, bentuknya, bahkan ideologinya mempunyai akar sejarah yang sangat panjang, akar yang betul-betul mengakar sejak zaman dahulu kala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membagi harta pampasan perang di Hunain, yang terjadi pasca penaklukan kota Makkah setelah Fathu Makkah, kemudian terjadi pertempuran di Hunain melawan Bani Ghatafan dan yang lainnya dari penduduk Taif, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kemenangan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sehingga mendapatkan harta pampasan perang yang banyak. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi harta pampasan perang tersebut sesuai dengan porsi yang tepat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam bertutur kata dan memutuskan suatu keputusan baik dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk tindakan melainkan berdasarkan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bertutur kata dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Sungguh semua itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang membagi harta pampasan perang tersebut, datanglah seorang lelaki yang jidatnya lebar, demikian disebutkan dalam beberapa riwayat. Jidatnya lebar, matanya cekung ke dalam, berkata dengan lantang dan lancang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berbuat adillah engkau wahai Muhammad, sungguh kamu belum berbuat adil. Orang ini datang merasa dirinya benar, merasa ingin menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena minimnya ilmu yang ada pada orang tersebut dan kurangnya adab yang semestinya dia perlakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, bahkan imamul anbiya'i wal mursalin. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai amin, orang terpercaya, aminu man fis sama, kepercayaan Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan wahyu dan mengemban amanah risalah agar disampaikan kepada segenap umat manusia. Apakah kamu tidak percaya kepadaku sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepercayaan kepadaku? Kalaulah sekiranya keputusanku ini dinilai tidak adil, siapa lagi yang bisa memberikan keputusan atau memberikan pembagian yang lebih adil dari pembagianku? Karena di dalam Islam yang namanya pembagian adil itu tidak harus sama rata. Akan tetapi pembagian itu dinilai adil ketika masing-masing diberikan sesuai dengan porsi yang tepat kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan jatah waris anak laki-laki dua kali lipat jatah waris anak wanita. Ketika seorang ayah meninggalkan dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan, maka di dalam aturan Islam yang adil, jatah mereka bukanlah satu-satu, akan tetapi untuk yang laki-laki jatahnya dua, sedangkan yang perempuan jatahnya satu. Kok tidak sama? Berarti tidak adil. Kita katakan tidak, karena adil itu tidak harus sama. Walaupun seringkali adil itu sama rata, namun bukan berarti yang namanya adil harus sama rata. Terkadang secara nominal berbeda, namun secara peruntukan tepat sesuai dengan porsinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa orang sahabat merasa geram melihat tingkah pola orang ini. Betapa buruk akhlaknya, betapa lancang tutur katanya kepada Rasulullah SAW selaku khairul bashar. Sebahagian meminta untuk memenggal kepala orang ini, namun Rasulullah SAW tidak mengizinkannya. Hanya Rasulullah SAW menitip sebuah pesan kepada para sahabat bahwa suatu saat akan muncul dari orang ini sekelompok kaum yang kalian merasa sedikit sholat kalian dibandingkan sholat mereka. Kalian merasa puasa kalian lebih sedikit dari puasa mereka. Bacaan Quran kalian lebih sedikit dari bacaan Quran mereka. Namun yamrukuna minad-din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Akan tetapi orang-orang ini, mereka keluar dari prinsip-prinsip Islam dengan sangat kuat, dengan sangat kencang, layaknya as-sahm, anak panah, melejit dengan kuatnya menembus tubuh hewan buruan. Kalau anak panah itu dipanahkan dengan kekuatan yang minim atau kekuatan rendah, maka dia akan menancap kepada tubuh hewan buruan. Tetapi jika si pemanah tenaganya sangat kuat, dia tarik tali busur panah itu dengan sekuatnya, maka anak panah itu akan melesat dengan kuat dan bisa menembus hewan buruan. Itulah makna kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Ar-ramiyah, hewan buruan, bisa tertembus oleh lejitan anak panah yang sangat dahsyat tadi. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, terkhusus di masa Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, di akhir-akhir pemerintahan beliau, mulailah bermunculan benih-benih orang-orang yang disebutkan ciri-cirinya oleh Rasulullah SAW tadi. Dan ini merupakan tanda dari tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyaknya tanda dari tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam bentuk ucapan-ucapan yang beliau ucapkan di masa hidup beliau tentang kejadian yang akan datang, yang tentunya semua itu berdasarkan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, satu demi satu apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam beritakan terjadi. Di akhir masa pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dimunculkan suatu isu skala internasional tentang kejelekan, kezaliman dan keburukan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang mereka tonjolkan adalah bahwa Khalifah Uthman bin Affan ini adalah seorang khalifah yang KKN, korupsi, nepotisme, apa satunya? Kolusi. Karena melihat tidak sedikit dari kerabat-kerabat beliau yang didudukkan untuk menjabat posisi-posisi penting. Istihad beliau, karena beliau lebih faham tentang peta pemerintahan ketika itu dan siapa yang tepat untuk diberi amanah dalam menjalankannya. Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Orang ketiga sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, tentunya jauh-jauh hari sebelum beliau menjadi khalifah, jauh-jauh hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dengan dua putri beliau. Beliau nikahkan Uthman bin Affan yang juga dari kalangan Quraisy dengan putri beliau yang bernama Ruqayyah. Ketika Ruqayyah meninggal dunia, maka Uthman bin Affan dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan putrinya yang lain yang bernama Ummu Kulthum. Tidak ada seorang sahabat selain Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang memperistri dua putri Rasulullah SAW. Karenanya beliau mendapatkan julukan Dzunnurain, pemilik dua cahaya, karena beliau menikah dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua putri manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari juga mengkhabarkan bahwa Uthman fil jannah wa huwa syahid. Uthman kelak akan masuk ke dalam al-jannah, ke dalam surga, dan dia akan meninggal dunia dalam keadaan syahid. Tiga khalifah kaum muslimin telah diberitakan jauh-jauh hari oleh Rasulullah SAW sebagai ahlul jannah dan meninggal dalam keadaan syahid. Rasul mengatakan Umar fil jannah wa huwa syahid. Umar kelak akan masuk jannah dan dia akan meninggal dalam keadaan syahid. Uthman fil jannah wa huwa syahid. Uthman kelak akan masuk jannah dan dia akan meninggal dalam keadaan syahid. Ali fil jannah wa huwa syahid. Ali kelak akan masuk jannah dan akan meninggal dalam keadaan syahid. Ada 10 orang sahabat yang disebutkan secara berurutan oleh Rasulullah SAW sebagai penduduk al-jannah. yang dikenal dalam catatan sejarah dengan al-asyarah al-mubasyyiruna bil jannah, 10 orang sahabat yang telah mendapatkan janji surga sementara mereka masih hidup di muka bumi ini menjalani kehidupan. Ala kulli hal, bahwa orang-orang ini berusaha menggalang kekuatan terdiri dari orang-orang yang liar, bermodalkan semangat, namun tidak memiliki ilmu kecuali hanya sedikit saja, sehingga di dalam mengambil suatu keputusan, di dalam memahami suatu nas Al-Quran ataupun suatu nas hadis, banyak mengandalkan logika-logika mereka, tidak kembali kepada pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kekuatan massa bergerak menuju kota Madinah, mengepung rumah Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Para sahabat yang ada di kota Madinah berusaha untuk menjaga rumah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Putra-putra sahabat yang sudah beranjak dewasa pun demikian, mendatangi rumah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menjaga beliau dan keluarganya. Namun Uthman bin Affan radhiyallahu anhu memerintahkan mereka semua agar kembali ke rumah masing-masing. Terjadilah apa yang terjadi. Mereka berhasil masuk ke dalam rumah Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka tebas tubuh Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dengan pedang. Yang ketika itu beliau sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Gugurlah Khalifah Uthman bin Affan sesuai dengan berita yang jauh-jauh hari telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uthman fil jannah wa huwa syahid. Gerakan masa ini dipimpin oleh Abdullah bin Sabah Al-Himyari Al-Yahudi, seorang keturunan Yahudi yang berasal dari negeri Yaman, dan menampakkan Islam serta semangat keislaman. Dialah pendiri Syiah. Abdullah bin Sabah Al-Yahudi adalah pendiri Syiah dan sekaligus sebagai eksekutor pertama kelompok Khawarij di dalam menjalankan akidah dan ideologi mereka al-khuruj ala wulatil umur, memberontak terhadap pemerintah kaum muslim. Oleh karena itu tidak bisa dipisahkan antara Syiah Rafidhah dengan al-khuruj ala wulatil umuril muslim. Tidak bisa dipisahkan antara Syiah dengan memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin. Tinggal nunggu waktunya, kapan waktu yang tepat. Sejarah telah membuktikan itu. Sejak awal mula kemunculan Abdullah bin Sabah Al-Yahudi hingga tahun-tahun berikutnya terkait dengan sejarah hitam orang-orang Syiah Rafidhah. Dengan itu pula Syiah tidak bisa dipisahkan dari keyakinan atau kebencian permusuhan terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di awal kemunculannya mereka telah berupaya melakukan makar, provokasi serta pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kelompok ini kemudian berada di kota Madinah pasca meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dipilih dan dinobatkan sebagai Khalifah, mereka menampakkan al-wala, kecintaan, pembelaan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan ngeblok kepada pasukan Khalifah ketika itu, seolah-olah mereka lah pasukan berani mati yang akan senantiasa mengawal dan melindungi Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari situ sejarah membuktikan bahwa Syiah akan senantiasa menampakkan, memunculkan simpati, kecintaan terhadap Ahlul Bait dalam rangka untuk mengelabuhi kaum muslimin dan menyebarkan penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan mereka. Singkat cerita, ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memutuskan agar ibu kota pemerintahan Islam dipindah ke Kufah, dari Madinah dipindah ke Kufah di Irak, Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman bin Affan menjadikan kota Madinah sebagai ibu kota pemerintahan kaum muslimin. Di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diputuskan ibu kota pemerintahan pindah ke kota Kufah yang ada di Irak. Dalam perjalanannya, orang-orang Khawarij, mereka tadi dalam bahasa agama disebut dengan Khawarij, terus berusaha mendekat dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika terjadi beberapa perbedaan ijtihad di antara para sahabat dalam menyikapi para pembunuh Utsman, yaitu mereka, orang-orang Khawarij tersebut, dalam hal ini Khalifah Ali bin Abi Thalib dan yang bersama beliau dari kalangan para sahabat yang mulia, beristihad dan meyakini hendaknya langkah awal yang dipilih adalah menunjuk siapa pemerintah, yang siapa khalifah yang menggantikan Utsman bin Affan. Sementara dari kalangan sahabat yang lain yang merupakan masih keluarga dekat sahabat Utsman bin Affan, yang punya hak untuk menuntut qisas, berpendapat bahwa harus segera dilakukan qisas terhadap para pembunuh khalifah kaum muslimin. Kalau orang biasa saja harus segera dilakukan qisas, apalagi khalifah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Demikianlah kedua ijtihad yang masing-masing mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah orang-orang yang ahlun lil ijtihad. Sehingga tidak bisa dihindarkan terjadi pertempuran di antara mereka. Ini pun telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam isyarat pesan ketika cucu beliau Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sedang menaiki tubuh beliau saat sholat di masjid Kemudian ada sahabat yang mencegahnya dengan kasar. Setelah sholat Rasulullah SAW berkata bahwa inna ibni hadza sayyid, sesungguhnya putraku ini atau cucuku ini adalah sayyid, seorang pemimpin. Wa sayuslihu, dan dia kelak akan mendamaikan. Wa sayuslihu Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan bihi, dengan anak ini. Qa'ifataini 'azimataini minal muslimin, dua kekuatan besar dari kaum muslimin. Subhanallah. Ketika Al-Hasan masih balita, Rasul mendapatkan wahyu dan disampaikan kepada sahabat. Maka ketika waktu berjalan, terjadilah apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Terjadi pertempuran antara dua pasukan besar kaum muslimin, sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya di satu sisi, dan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan di sisi yang lainnya, dalam pertempuran yang dahsyat yang terjadi di daerah Siffin, sehingga pertempuran itu dikenal dengan Ma'rakatu Siffin, pertempuran Siffin. Dalam kondisi sejarah membuktikan bahwa pada asalnya masing-masing pihak tidak berkehendak untuk bentrok fisik secara langsung. Akan tetapi keberadaan orang-orang Khawarij, para pembunuh Utsman di tengah-tengah pasukan Ali bin Abi Thalib, keberadaan mereka inilah yang seringkali memicu atau menjadi sebab utama terjadinya pertempuran. Terjadilah apa yang terjadi. Namun terus upaya sulh, perdamaian, rekonsiliasi ditempuh. Dari pihak sahabat Ali bin Abi Thalib mengirimkan sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari sebagai Al-Hakam, juru damai, sebagai duta. Dan dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu sebagai Al-Hakam, sebagai duta, sebagai juru damai, yang diharapkan mereka bisa membicarakan permasalahan ini dengan baik, dengan bijak, dan menghasilkan satu keputusan yang bermanfaat bagi semuanya. Melihat kondisi yang seperti ini, orang-orang Khawarij mengatakan bahwa ini adalah perbuatan kafir, perbuatan kekufuran, karena telah berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan hukum, menyandarkan keputusan kepada Abu Musa Al-Asy'ari dan kepada Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kebodohan dan minimnya ilmu mereka. Mencomot ayat dari Al-Qur'an, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Sehingga kalau Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ridha, rela berhukum kepada Abu Musa Al-Asy'ari dan Amr bin Al-As, berarti semuanya kafir. Ini salah satu prinsip atau ideologi Khawarij yang terus menerus secara berkesinambungan diwariskan dari generasi demi generasi, yaitu ideologi at-takfir, bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Tidak dibangun di atas dalil-dalil yang syar'i, kaidah-kaidah syar'iyah di dalam mengkafirkan, di dalam takfir. Maka dalam kondisi yang seperti ini, mereka protes kepada khalifah, menampakkan ketidaksukaan, ditunjukkan sikap bara'ah, kebencian dan berlepas diri, sehingga mereka keluar, yang tadinya berada di Kufah, keluar ke daerah yang bernama Harura, yang tidak jauh dari Kufah. Ada kampung namanya kampung Harura. Mereka semua berkumpul di kampung tersebut. Jumlahnya tidak 1, 2 orang, 5 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, ribuan orang. Kita bisa bayangkan, di masa yang tidak sedikit para sahabat masih hidup, di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, jumlah mereka ribuan orang. Penampilan mereka adalah penampilan ahlul ibadah, persis seperti yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Malam harinya digunakan untuk sholat malam, siang harinya digunakan untuk berpuasa. Hari-hari mereka dipenuhi dengan qiraatul Quran, bukan orang-orang preman di pinggir jalan. Pada jidat-jidat mereka nampak atharus sujud, bekas-bekas sujud. Bahkan sebagian mereka lututnya mengapal karena seringnya sujud. Kalau orang menilai dengan perasaan, dengan emosi, tidak dengan ilmu, maka dengan mudah akan tertarik dan simpati kepada mereka. Nampak sebagai sosok yang jauh dari dunia, nampak sebagai sosok yang betul-betul hidupnya untuk kebenaran, siap membela kebenaran, siap mati membela kebenaran. Padahal para ulama menjelaskan, Khawarij sejak munculnya hingga hari ini, tujuan utama mereka adalah ad-dunya. Mungkin aneh bagi kita, orang-orang yang ahlul ibadah seperti itu kok dunia yang dituju. Coba kita lihat Dzul Khuwaisirah, seorang yang tadi menentang keputusan Nabi SAW yang berkata, "I'jal ya Muhammad fa innaka lam ta'jil." Apa yang dipermasalahkan? Permasalahan harta. Permasalahan harta. Dia protes kepada Nabi SAW. Ketika mereka keluar memberontak Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, permasalahan dunia, permasalahan tampuk kepemimpinan. Demikian pula di hari ini kita bisa lihat gerakan-gerakan yang mereka lakukan tidak jauh dari dunia. Kalau tidak tahta kedudukan, maka harta. Kalau tidak harta, wanita. Kita lihat dalam sejarah siapa pembunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam al-Muradi. Di antara yang memotivasi dia untuk membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah karena sebagai mas kawin untuk bisa mendapatkan seorang wanita Khawarij yang terkenal kecantikannya. Apa mas kawinnya? Mas kawinnya adalah darah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Berarti perjuangannya, menurut dalam tanda kutip, perjuangannya adalah wanita. Tidak keluar dari ini. Sehingga ketika mereka mengatakan berjuang untuk membela agama Allah, membela Islam, memperjuangkan Islam, omong kosong. Sejarah membuktikan tidak seperti itu. Khawarij di belakangnya adalah dunia, yang dikemas dalam bentuk taat beribadah, semangat yang tinggi di dalam menjalankan agama, ujung-ujungnya adalah dunia. Itulah penelitian para ulama terkait dengan orang-orang khawarij. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ala kulli hal, pada awalnya Khalifah Ali bin Abi Thalib menyikapi mereka dengan sikap yang dingin. Namun ketika mereka sudah berlebihan mengkafirkan siapa saja yang berada di luar kelompok mereka, kemudian menghalalkan darah mereka, menghalalkan harta mereka, merampok, membunuh kaum muslimin. Lah kalau sekiranya yang dikafirkan adalah para sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya dari kalangan para sahabat, yang dikafirkan adalah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang bersamanya, maka bagaimana dengan orang-orang seperti kita? Sangat enteng untuk mereka kafirkan. Orang-orang terbaik, generasi terbaik saja dengan mudah mereka kafirkan. Mereka halalkan darahnya, mereka halalkan hartanya. Maka apalagi orang-orang semacam kita ini. Maka dari itu Khalifah Ali bin Abi Thalib melihat bahayanya gerakan Khawarij yang mereka berpindah ke Madain, menyusun kekuatan di sana. Setiap berlalu orang ke kampung mereka dibunuh, diambil hartanya. Di antaranya adalah putra sahabat Khabbab ibn al-Ard bersama istrinya lewat, dibunuh, diambil hartanya. Istrinya juga dibunuh dalam kondisi hamil, perutnya dirobek. Sejak zaman dahulu sejarah Khawarij sudah seperti itu, tidak bisa dipisahkan dengan darah dan pembunuhan serta teror yang mengerikan. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib memutuskan agar seluruh pasukan dikerahkan untuk menumpas mereka yang jumlahnya ribuan orang. Ditumpas oleh pasukan Islam tidak tersisa kecuali sekitar 10 orang. Berarti yang terbunuh ribuan orang. Mungkin kalau melihat atau mengukur dengan perasaan, dengan emosi, orang Islam kok dibunuh, orang rajin sholat, orang yang begini kok dibunuh. Tapi itulah Islam, menilai dengan dalil, menilai dengan ilmu, memutuskan dengan ilmu, dan merujuk bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dari 10 orang itu adalah Abdurrahman bin Muljam al-Muradi tadi, yang kemudian mereka menyusun makar untuk membunuh 3 tokoh sentral kaum muslimin secara internasional, yaitu Ali bin Abi Thalib selaku khalifah, Muawiyah bin Abi Sufyan selaku gubernur Syam, dan Amr ibn al-As selaku gubernur Mesir. 3 tokoh ini luar biasa pengaruhnya bagi kaum muslim. Maka 3 orang dari mereka sepakat untuk membunuh 3 tokoh di hari yang sama, di waktu yang sama. Di hari yang sama, persisnya di waktu sholat subuh. Di mana mereka rapat dan musyawarah? Rapat dan musyawarahnya bukan di bawah pohon atau di warung kopi, tetapi di tepi Ka'bah, di pinggir Ka'bah. Disinilah bahayanya ideologi Khawarij, ideologi teroris jika sudah masuk pada relung hati seseorang, meyakini bahwa itu adalah kebenaran dan siap berkorban, padahal itu batil. Rasul mengatakan bahwa mereka itu adalah syirarul khalqi wal khaliqah, makhluk dan ciptaan yang terjelek di bawah kolong langit ini. Rasul mengatakan hum kilabun nar, hum kilabun nar, hum kilabun nar, mereka adalah anjing-anjingnya neraka, anjing-anjingnya neraka, anjing-anjing neraka. Padahal mereka secara zahir ahlul ibadah. Maka ini adalah ilmu yang setiap muslim dan muslimah harus mengetahui, siapapun kita, apakah kita sebagai rakyat ataukah sebagai pemerintah, baik sipil ataupun militer, harus faham. Dengan bisa memahami ini dengan sebaik-baiknya, akan menjadi jelas di dalam menilai seseorang. Karena kadang-kadang secara zahir mirip, yang ini pakai jubah, yang itu pakai jubah, istrinya pakai cadar, istrinya pakai cadar, yang ini berjenggot, yang itu berjenggot, yang ini di atas mata kaki, yang ini di atas mata kaki, wah berarti teroris semua. Kalau tidak punya dasar ilmunya. Tetapi jika punya dasar ilmunya, insyaallah ta'ala akan bisa bersikap dengan objektif, dengan sportif, dengan baik, dengan teliti. Karena memang Islam mengajarkan seperti itu, agar tidak bertutur kata dan tidak bersikap kecuali dibangun di atas ilmu. Dan tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, As-Salafiyun, ibarat air dengan minyak bila dibandingkan dengan Khawarij, tidak akan bisa ketemu, tidak akan bisa bertemu untuk bersatu. Kalau bertemu untuk berperang mungkin. Sebagaimana pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib bertemu dengan mereka dalam pertempuran, tetapi untuk bersatu dalam ideologi tidak akan mungkin. Dari sini sebagai pemberitahuan dan ilmu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyun bukanlah teroris. Justru mereka orang-orang yang sangat berbeda, sangat jauh, baik ideologi, pemahaman dan amalannya dengan kaum Khawarij, dengan orang-orang teroris. Silahkan mengkaji secara mendalam siapakah yang terdepan di dalam memerangi teroris, baik dengan tulisan, dengan ceramah, ataupun dengan sikap yang dibangun di atas ilmu, dibangun di atas Al-Quran was Sunnah. Jika benar-benar dilakukan penelitian dengan baik dan benar, secara tepat dan objektif, maka akan keluar jawaban bahwa yang paling berbeda, yang paling bertentangan dengan prinsip Khawarij dan orang-orang Khawarij adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah As-Salafiyun, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Itulah mungkin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sesi kedua yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan insyaallah sesaat lagi akan dilanjutkan sesi ketiga oleh Ustaz Luqman Ba'abduh hafizahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bissawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.